السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita telah selesai membahas tentang syarat dan rukun di dalam zakat al-mal dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni', dan kita akan melanjutkan al-amwal az-zakawiyah, harta-harta yang terkena zakat. Tapi mengingat waktu pertemuan tidak banyak lagi, mungkin hari ini dengan sekali pertemuan lagi menjelang Id, maka kita ambil bahas satu harta saja yang kita jelaskan secara rinci, yaitu zakat tijarah, zakat harta perniagaan. Dan pertemuan yang mendatang akan kita lanjutkan dengan sedekatul fitr atau zakatul fitr. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, taqra' syekh. باب زكاة الورد. قال المؤلف رحمه الله: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. Apabila seseorang memiliki harta perdagangan dengan fiilnya, itu dengan apa yang dia lakukan, biniyat tijarah, untuk berdagang, dan telah mencapai qimahnya, nilainya senilai nisab, zakka qimataha, maka dizakatkan nilai tersebut. Mu'allif menjelaskan, bila seseorang memiliki al-urud, sebelumnya judulnya zakatul urud. Al-urud adalah sesuatu yang mendatang dan pergi. Dari kata arada ya'ridu, urud jama'nya. Yang mendatang dan pergi, ini maksud barang dagangan. Tapi kalau datang gak pergi-pergi, kecuali setelah hancur, setelah lama, setelah usang, ya, ini namanya bukan harta perniagaan. Tapi datang dan pergi begitu cepat, ya, yang ini namakan dengan harta perniagaan. Karena banyak pertanyaan kaum muslimin, Ustaz, saya habis jual rumah, apakah ada zakatnya, Ustaz? Apa saya habis jual mobil, apakah ada zakatnya? Saya habis jual tanah, apakah ada zakatnya? Ya. Kalau yang dimaksud dengan perniagaan, bila dia memiliki dengan fi'ilnya, artinya memang dengan ikhtiarnya, dia beli itu barang dengan tujuannya apa? Niat tijarah, tujuannya adalah berdagang. Apa arti berdagang? Ketika ada yang membeli dengan harga yang lebih besar daripada harga yang dia beli, dia akan jual. Ya. Yang diinginkannya adalah arbah, laba, selisih antara harga beli atau yang mendapatkan dengan harga jual. Ini harta niaga. Tapi kalau orang menjual rumah, menjual kendaraan, menjual barang elektroniknya, karena dia butuh uang, ya, bukan karena ingin pertambahan, ya, maka ini bukan perniagaan namanya. Apakah ada zakatnya? Zakat perniagaan tidak ada. Tetapi setelah dia menjadi uang dan berlalu satu haul atau haul yang lain sudah sampai waktunya, dia dizakatkan. Dalam kasus contoh, seorang menjual rumah karena dia butuh biaya besar untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, baik sekolah anak dan lain-lain. Dia jual rumahnya dengan harga 1 miliar lebih. Baru diiklankan 1 bulan, alhamdulillah terjual. Ya. Sekarang dapat uang 1 miliar. Apakah langsung dia berzakat? Tidak. Karena dia membeli rumah tadi untuk dipakainya, bukan untuk dijual. Cuma dia jual karena sedang butuh uang, dan dia beli rumah yang lebih kecil yang seadanya untuk tinggal di sana. Uang 1 miliar ini, ya, terpakai untuk biaya hidup, dibelikan rumah lagi lebih kecil, terpakai dengan biaya hidup, dan ada sisa umpamanya 200 juta. Sisa 200 juta ini, bila sampai haulnya, atau mengikut uang haul yang lain, maka dia zakatkan. Bila habis sebelum haul setahun dari penjualan, atau haul yang lain, yang saya maksud dengan haul yang lain, setiap seseorang memiliki haul yang berbeda dari orang yang lain. Ketika dia memiliki uang dari gaji kah, atau dari hasil hibah, atau dari apapun yang dia dapatkan, sampai senisab 50 juta. Kapan pertama uang ini dia dapatkan? Andai umpamanya tanggal 1 Muharram tahun 1430. Berarti lihat uangnya di 1 Muharram 1431. Apakah masih di atas nisab atau kurang? Bila sampai nisabnya, maaf, bila di 1 Muharram itu sampai nisabnya, dia mengeluarkan zakat pada 1431 bulan Muharram, 1 Muharram. Berarti zakatnya terus di 1 Muharram. Kemudian tadi dia menjual rumah di bulan Syaban, terjual rumahnya 1 miliar dan digunakan untuk kebutuhannya, tersisa 300 juta. 300 juta ini dia pegang Ramadan, kalau terjual bulan Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Baru 5 bulan dia ikut zakatkan dengan yang uang yang biasanya berzakat di bulan Muharram. Kalau ada uang tabungannya yang lain umpamanya 60 juta ditambahnya 300, menjadi 360 juta yang dia zakatkan, walaupun uang penjualan rumah ini belum satu haul. Ya, begini cara menghitung zakat tersebut. Idza malakaha bi fi'lihi bi niyyati tijarah, dengan tujuan untuk mendagangkan. Kalau tujuan untuk dipakai, dia beli rumah, dia beli kendaraan, dan dia pakai. Bukan tujuannya pertambahan harga, dan pun tidak diikankan untuk dijual, maka dia bukan termasuk harta perniagaan. Ya. Tapi kalau dia beli, walaupun dipakainya, tapi tujuan dia pakai hanya sementara sampai terjual, maka ini dihitung sebagai harta perniagaan. Ya. Seperti dia membeli mungkin sembako, dia juga pakai untuk makan sembako tersebut, tapi tujuannya untuk dijual. Buktinya untuk dijual, dia letakkan di ruangan khusus depan rumahnya dan tertulis depannya toko beras atau toko sembako. Walaupun dipakai juga untuk makan, tapi ketika niatnya sudah untuk dijual, maka dia ini, maka dikena, bila sampai nilainya satu nisab, dia zakatkan dari qimahnya. Ketika dia menghitung zakatnya tadi Muharram, umpamanya dalam kasus tadi Ustaz, Muharram, setiap Muharram berarti yang dihitung adalah rupiah yang ada pada satu Muharram tadi, emas yang ada pada satu Muharram, perak yang ada pada satu Muharram, mata uang yang lain pada satu Muharram, digabung ditambah dengan harta perniagaannya tadi, perniagaannya sembako. Ada beras umpamanya 2 ton. Ada barang-barang yang lain, ada minyak goreng sekian liter, sekian dus. Ada gula, ada yang lain-lain. Maka dia nilai semuanya. Uang ada umpamanya 10 juta rupiah. Emas sama dengan 20 juta umpamanya sekitar 130. Harta perniagaannya beras, gula, minyak goreng, garam dan lain-lain, dia nilai sampai harganya 30 juta. 30 juta ditambah dengan 30 juta sampai nisab, maka dia zakatkan seluruhnya. Ya. Dia zakatkan seluruhnya. Berarti zakatnya dari 60 dikali 2,5%. Baik. Ini yang dimaksud dengan mu'alif zakat qimatah, dengan qimah atau nilai barang tersebut. Terus. فإن ملكها بإرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة thumma nawaha lam tasir laha wa taqumu indal hawli wa tuqawwamu indal hawli bil ahdhi lil fuqara'i min ainin aw wariqin. Dan apabila dia memiliki barang tersebut dengan warisan, atau dia memiliki dengan fi'ilnya, yaitu dia memiliki dengan membeli atau mendapatkannya dengan tanpa niat perdagangan untuk diniagakan, summa nawaha, kemudian dia niatkan, lam tasir laha, belum atau tidak dikeluarkan zakatnya. Ini yang dimaksud oleh Malik. Wa tuqawwama indal hawli bi ahadzi lil fuqara, dan di hitung haulnya dengan memberikan sah lebih ahadzi, ini lebih menguntungkan. Dan, min ainin aw warikin, dari ain barang tersebut atau wariq barak sah. Sini muallif mengatakan, bila seseorang memiliki harta dengan cara waris, dibagi waris dan dia dapat umpamanya tanah 5 kepling, ya, atau dia beli barang tersebut dengan ikhtiar. Kalau tadi kan terpaksa waris kan mau nggak mau harus terima. Atau dia beli dengan cara ikhtiar, dia beli tanah tersebut, memang niatnya beli. Ketika dia beli atau ketika warisan tadi dia terima, tidak ada niat untuk didagangkan. Kalau dia beli, ketika tanya untuk apa dibeli, ya alhamdulillah ini salah satu perniagaan saya, beli hari ini, besok pasang, diiklankan, dijual. Terima warisan seminggu yang lalu, langsung diiklankan, dijual. Dan ketika dapat uang, beli lagi barang yang lain, properti lagi yang lain, untuk pengembangan harta. Ya, bini titijal. Thumma nawaha lam tasir laha. Kemudian pada saat dia menerima waris, saat dia beli, tidak ada niat untuk didagangkan. Ketika ditanya, kenapa beli tanah ini? Ya, investasi saja, suatu saat lagi butuh, mungkin diuangkan. Berarti tujuannya bukan perniagaan, bukan dagang properti. Ya, ketika dia dapat mobil waris, ya, dia tidak ada niat untuk didagangkan, jual beli mobil. Niatnya mungkin dipakai, mungkin tidak. Kemudian setelah berapa lama, kata dia, wah, kayaknya sekarang mobil lagi bagus harganya, atau properti sedang baik harganya bagus, saya akan masuk untuk mendagangkannya. Menurut muallif, lam tasir laha, maka dia tidak termasuk harta perniagaan. Ini menurut muallif. Tapi pendapat yang terkuat di dalam hal ini, qaulul tsani dalam masalah, pendapat terkuat bahwa ini termasuk juga harta dagangan semenjak dia niatkan dan dia iklankan. Dia beli rumah, tujuannya atau beli tanah, tujuannya adalah untuk akan ditanamin atau ditempatkan, ditempatin atau disewakan atau dibuat kos-kosan atau rumah sewaan dan disewa-sewakan. Menginginkannya hasil uang tersebut. Ya. Maka ini tidak termasuk harta perniagaan. Tapi kemudian harga properti sedang bagus, tanah dan kos-kosan tadi dia jual, ya, terus nanti akan dia beli lagi. Artinya berniaga dalam benar hal ini, maka pendapat terkuat dalam hal ini tetap juga dikenakan zakatnya. Di pendapat yang kedua dalam masalah ini, wa tuqawwamu 'indal hawli bil ahdhi lil fuqara min ainin aw wariqin. Kata al-muallif di sini, dan dinilai dia pada saat sampai haul. Andai mulai dia berdagang tadi di bulan Muharram, pamannya Muharram tahun depan, ketika sudah sampai haul, tidak apapun jenis perniagaannya, ya. Dan ini subhanallah, zakat perniagaan ini yang banyak dimiliki oleh manusia. Karena berbeda dengan nisabnya, nisab harta yang lain. Seperti kalau hewan ternak yang terkena zakat hanya unta, kemudian sapi, kerbau dan kambing. Antum punya tambak udang, sekali panen miliaran, ya, itu tidak ada zakat udang. Karena udang bukan harta, bukan hewan ternak. Tetapi tujuan Anda miliki udang ini untuk apa dengan jumlah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar sekali jual tadi? Adalah perniagaan. Maka dia termasuk harta perniagaan yang dinilai dengan nisabnya. Begitu juga dengan zakat hubub, zakat tumbuh-tumbuhan. Ini dijelaskan oleh para fuqaha, ada beberapa pendapat dalam hal ini, pendapat yang terkuat, ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin Taimiyah, dan ini adalah mazhab Syafi'i, dan sebagian pendapat mazhab Hambali, yang mengatakan sesuatu tanaman pokok, biji-bijian, ya, itu terkena zakatnya. Sering orang mengeluhkan para petani terkena zakat panen kalau panennya lebih 5 wasak, sekitar 700 kilo kurang lebih, ya. Sedangkan tanaman yang lain seperti sawit itu tidak ada zakatnya, karena sawit bukan makanan pokok. Silahkan Anda punya sawit sekitar 10 hektar, 20 hektar, tidak ada zakat sawitnya. Tapi dengan syarat untuk dimakan. Seperti yang makanan pokok tadi. Tapi kalau tujuan dia memiliki sawit 20 hektar tadi adalah untuk dijual, dan itu memang terjadi, maka sekarang dia masuk harta zakat perniagaan. Dinilai pada saat jatuh tempo haulnya, yang namanya dagang, ada barang tunai, ada uang tunai, maaf, ada uang tunai, dan ada yang berbentuk barang yang masih belum terjual. Barang ini semuanya yang ditakawam, dinilai pada saat haulnya, dengan mana yang lebih menguntungkan bagi fakir miskin, apakah dihitung dengan emas atau perak. Maksud mu'alif di sini adalah, kalau dengan perak nilainya mungkin 200 dirham itu sama dengan 7 juta rupiah. Bila jumlah harta perniagaan Anda sudah sampai 7 juta rupiah, dikeluarkan 2,5% atau 1/40. Tetapi kalau dinilai dengan emas, sekitar 20 dinar atau 85 gram emas, senilai 50 juta kurang lebih, ya, bila dengan asumsi emas 600 ribu per gram, maka bila harta perniagaan Anda baru 20 juta, berdasarkan ini, ya, ini pendapat jumhur para ulama, dan ini yang dikeluarkan oleh Oki, ya, kalau menurut mazhab Hambali tadi, tetap terkena zakat. Karena secara hitungan perak sampai nisab, jumhur mengatakan tidak terkena zakat. Karena orang yang memiliki harta perniagaan yang kecil seperti ini, seperti umpamanya penjual, apa, penjual pedagang kecil seperti gorengan, ya, atau cendol, tapi yang kecil, ya, yang besar lain, lain hal, ya. Yang kecil, yang nilai barang perniagaannya itu semuanya di bawah nisab. Beda kalau dia punya 100 gerobak cendol, sekali cendol dibuatnya perharinya sampai dengannya 70 juta, ini berarti sampai nisab. Tapi kalau penjualnya 1 atau 2 gerobak, ini tidak sampai nisab, maka tidak ada zakat perniagaannya. Walaupun dikatakan dia bukan berdagang, iya betul berdagang, tapi tidak sampai nisab, ya akhi. Bahkan terkadang hasil dia pun tidak cukup untuk biaya hidupnya. Ini walaupun dia berdagang, tetap berhak menerima zakat, walaupun namanya tajir juga. Yang dalam konotasi bahasa sebagian kaum di Indonesia, tajir adalah orang kaya. Dalam bahasa Arab tidak, ini juga namanya tajir juga, bayak, penjual barang. Tapi dalam Islam, agama ini agama yang sempurna dan mulia. Ada ketentuan minimal, sehingga tidak memberatkan bagi manusia. Maka wallahu ta'ala alam, yang diputuskan, yang dikeluarkan oleh Oki, hitungan nisabnya adalah dengan emas, karena emas relatif stabil. Di masa Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan 1 dinar 4,25 gram emas kepada Urwah bin Al-Jal Al-Bariki untuk beli seekor kambing kurban. Dapat. Sekarang dengan 1 dinar juga bisa Anda beli hewan kurban. Perbandingan dinar dengan dirham di masa Rasulullah 1:10. Sekarang lebih 1:20 atau 30 mungkin bisa. Maka rujukannya adalah nilai emas bukan nilai perak, agar tidak memberatkan bagi orang yang memiliki harta. Wallahu li taufiq. Ana kira cukup Ustaz pembahasan zakat. TV. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Irwandi terkait dengan beberapa hal dari pembahasan zakatul urud, perdagangan yang kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk mungkin memperdalam pembahasan ini di line telepon 0218236543. Pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu, silakan. Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Anissa di Bekasi. Silakan Umu. Ustaz mau nanya, kalau kan di tempat saya kan zakat kan dikumpulin di itu di musola gitu ya. Terus kan di tempat saya ada yang bangun majelis taklim, tapi majelis taklim itu tidak ada bagian tunai. Terus para pengurus itu mengajukan usul sebagian dari zakat fitrah itu untuk membantu pembangunan majelis taklim. Gimana ya Ustaz hukumnya? Yang melakukan itu bertanggung jawab kepada Allah Azza wa Jalla. Karena zakat fitr nanti pada babnya akan kita jelaskan kepada siapa diberikan. Tapi pendapat yang terkuat wallahu ta'ala alam, lebih diutamakan kepada fakir miskin. Karena sesuai dengan makna dari zakat tersebut, ughnuhum, cukupkan mereka anis su'al, agar mereka tidak minta-minta pada hari Id tersebut. Dan ini tentu fitr. Ya, tapi kalau mal ada kebutuhan bisa untuk 1 tahun. Kalau fitrnya untuk sehari saja. Ini yang fitr untuk sehari pun dipakainya untuk kebutuhan majlis taklim. Bagaimana nanti dengan fakir miskin di hari tersebut? Maka kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bila dia mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, dia akan bertanggungjawabkan. Ya. Niat baik saja berislam tidak cukup. Ya. Karena kalau niat baik saja cukup, tentu tidak akan Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan syariat yang luar biasa agungnya ini. Cukup Allah turunkan dalam Al-Quran, innamal a'malu binniyat. Sungguh perbuatan dengan niat. Dah terserah kalian mau buat apa, yang penting niatnya baik. Ternyata kan tidak. Fadhil. Jazakumullah khairan, demikian Umu Nisa di Bekasi. Semoga bermanfaat jawaban yang disampaikan Ustaz. Kita akan berikan kesempatan berikutnya. Silakan dibaca Umu Nisa. Halo. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan Umu, dengan siapa di mana? Dari Bu Yuli di Sumatera. Silakan Ibu Yuli. Ya, ini ya Ustaz, saya mau tanya, kalau kita punya rumah kurang lebih misalnya 1 M, kita kos-koskan. Nah kemudian itu kan katanya tadi saya sempat dengar harus dibayarkan pajaknya. Nah hasil dari kos-kosan itu misalnya untuk kebutuhan hidup. Nah kalau kita hitung nilai pajaknya, ternyata jumlahnya. Nilai apanya Ibu? Pajak, nilai zakatnya maksud saya. Nilai zakatnya itu setelah kita hitung jumlahnya, kita tidak memiliki uang cash sebesar itu. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya? Tidak ada zakat Ibu berarti. Pada halnya Ibu tidak memiliki uang 1 nisab sekitar 50 juta lebih kurang lebih, maka Ibu tidak ada zakat. Alhamdulillah. Oh, walaupun itu juga fungsinya untuk perniagaan ya, Ustaz, karena kan kita koskan. Ibu koskan bukan dagang namanya Bu. Kalau dagang itu Ibu beli rumah dijual, yang dagang. Tapi kalau rumah disewakan bukan dagang rumah namanya Ibu. Dagangnya jasa rumah. Maka tidak wajib pada rumahnya, tapi wajib pada uangnya. Oh, jadi masalah kita dari hasil itu kita memiliki uangnya, terus ada sisa setelah nyisot harta dari uang kita itu. Betul. Yang... Anda ibu punya umpamanya kos-kosan dan apartemen dan rumah ibu sewa-sewakan. Sekali terima umpamanya sampai seharga senilai uang 100 juta rupiah. Ya. Ibu pakai kebutuhan setahun paling terpakai cuma 30 juta. Ya. Masih ada sisa 70. Ya. 70 sudah 1 tahun ini sejak diterima dan sudah sampai nisab, maka ibu zakatkan 70 itu. Oh, ya. Kalau 70 ternyata pun terpakai buat biaya kebutuhan hidup, sehingga tinggal lagi 20, tidak ada zakatnya. Oh, ya. Kan kita ini kena pajak ya Ustaz ya, dari kesewaan rumah itu kena pajak. Nah itu pajak, kita sudah keluarkan pajak karena itu dari pemerintah kan harus dibayar tiap bulan. Itu kita hitung sudah termasuk mengeluarkan zakat nggak itu? Tidak ibu, tidak ada hubungan pajak dengan zakat. Terus? Pajak yang mewajibkannya manusia, zakat yang mewajibkannya Allah. Nah, ibu kalau tidak pajak akan disiksa oleh manusia. Iya. Tapi tidak berzakat, Allah yang akan menyiksa ibu dunia akhirat. Oh, ya, kalau ingin selamat dari dua-duanya, tidak disiksa oleh manusia, tidak disiksa oleh Allah, ya, maka bayarkan dua-duanya. Oh ya. Terus kan kita niatnya abis ini, sekarang ini mau menjual rumah kos itu, Ustaz, tapi belum laku. Itu nanti dikeluarkan zakatnya setelah terjual atau gimana? Ibu menjualnya tujuannya apa? Ingin didagang, ibu ingin dagang kos-kosan atau hanya ingin karena butuh uang atau karena apa? Rumahnya itu mau dijual karena kita mau pindah ke lain kota gitu, jadi mau dibelikan di tempat kota lain. Iya, berarti bukan tujuannya dagang. Oh ya. Ya, ketika terjual uangnya, kalau sampai haul lagi setahun lagi dengan uang yang lain dikenakan zakat. Bila baru terjual 3 bulan diterima uangnya sudah dibelikan ke rumah yang lain, tempat yang lain untuk ditempatin atau untuk dikos-kosan lagi, maka tidak ada zakatnya. Oh ya. Makasih banyak. Allah barik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ibu Yuli di Sumatera. Alhamdulillah pertanyaan bermanfaat dan semoga Ibu mendapatkan ilmu dan wawasan yang dari jawaban Ustaz. Barakallahu fiikum. Kami berikan kesempatan berikutnya yang ketiga. Di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, halo. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung monitor via telepon saja ya, Pak ya. Ada jeda kalau ya, silakan. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Semam, dari di mana? Ya. Halo, Pak. Dari Riau nih, Pak, dari Riau. Iya, baik. Mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak, ada feedback. Jazakallahu khair, silakan, Pak. Iya, Pak. Saya punya gaji 30 juta satu bulan, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Terus dikeluarkan zakatnya per bulan atau nunggu setahun, Pak? Baik. Itu saja pertanyaannya, Bapak. Iya, Pak. Sebentar, tapi jangan dimatiin, Pak Sandri. Iya. 30 juta ini satu, gaji pertama. Tiap bulan, Pak. Tiap bulan 30 juta, Pak. Tiap bulan 30 juta. Berapa yang tersisa buat biaya hidup? Buat hidup berapa? Kalau untuk hidup lebih dari setengah terpakai. Kalau untuk kuliah anak semuanya mungkin tersisa 10 juta lah, Pak. Tersisa 10 juta. 10 juta belum haul. Belum nisab, maaf. Belum haul nisab 10 juta. Bulan kedua dari gaji ada lagi 10 juta lagi sisa, begitu kan ya? Betul, Pak. Berarti 20. Ya, terus sampai bulan ke-6. Bulan ke-6 berarti perkiraan ada 60 juta. Iya, yes, Pak. Ya. Berarti pada waktu itu sampai nisab. Jelas? Iya, jelas, Pak. Tapi pada waktu itu bukan langsung wajib dikeluarkan zakat, tidak, nunggu haul lagi. Ya, catat tanggal kapan dia saldo dalam rekening uang Anda, kapan Anda miliki uang senilai 85 gram emas. Ya, pada tanggal sampai nisab tadi, umpamanya kalau dari bulan ini 6 bulan setelahnya, berarti bulan November. Bulan November setelah sampai nisab 1 November itu sama dengan bulan apa? Anda umpamanya sama dengan Zulhijjah. Tanggal berapa umpamanya? Tanggal 30 Zulhijjah. Berarti biarkan uang tadi naik turun ya, asal tidak di bawah nisab. Di tahun depannya bila masih sampai satu nisab, dikeluarkan zakatnya Bapak. Kalau ternyata di pertengahan habis, atau ketika sebulan sebelumnya habis buat kepentingan, buat keperluan biaya hidup, maka tidak ada zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Bisa difahami Bapak? Halo. Taip, sampai terputus. Jazakallah khair Pak Menteri di Riau. Dan tadi beliau sampaikan berarti tidak tiap bulan saya dikeluarkan saja. Tidak, kalau cuman ini kan belum sampai nisab. Nah, kecuali kalau sudah sampai nisab, umpamanya gajinya 100 juta. Nah, di atas nisab sekali terima. Iya, sah. Dia ingin keluarkan sebelum haulnya. Nah. Ini sebagian para membolehkan. Ya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW meminta kepada Ambas bin Abdul Muttalib untuk menyegerakan pembayaran zakat. Zakatnya yang jatuh tempo setahun, dua tahun, tiga tahun. Ketika negara membutuhkan biaya yang cukup besar, Rasulullah tidak berhutang dengan cara riba ke World Bank, tidak juga ke IMF, tapi meminta para sahabat yang berzakat untuk memajukan pembayaran zakatnya tiga tahun ke depan. Ya, ini kan berarti belum jatuh haulnya, belum jatuh temponya. Ya. Kemudian nanti pada waktunya dikonversi lagi. Ya, maka itu dibolehkan kalau gaji tadi terima 100 juta. Tapi kalau cuma 30 tidak sampai nisab, maka tidak langsung dikeluarkan. Tapi yang bagi yang gaji 300 juta, 100 juta tadi boleh dia keluarkan langsung 2 juta setengah zakatnya. Boleh setiap bulan dikeluarkan zakat 2 setengah, 2 setengah, 2 setengah, 2 setengah. Nanti setelah satu haul dia hitung kembali. Kalau ternyata kurang dia tambahkan. Kalau ternyata berlebih niatkan saja sedekah. Karena enggak mungkin Anda tarik lagi dari fakir miskin. Kemarin berlebih itu uangnya. Saya tarik lagi ya, enggak mungkin. Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV dari pertanyaan yang disampaikan dan jawaban tambahan jawaban dan jelas penjelasan dari Ustaz. Kami berikan kesempatan berikutnya. Di line telepon 0218236543. Silakan. Baik, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Ya, Ibu, silakan. Halo. Halo, Ibu, bisa mendengar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bu? Ini saya dari Tangerang. Ya, Ibu silakan, Tangerang. Ya, ini saya mau nanya. Saya bingung setiap tahun saya setiap penyaji saya keluar ini aja. Itu saya bingung apa mau dipanggil apa zakat apa uang sodako. Tiap bulan Ibu mengeluarkan atau tiap tahun? Iya, setiap saya punya duit saya kan punya penghasilan kontrakan. Oh baik. Setiap saya nerima itu saya keluarin aja gitu. Itu sedekah Ibu, bukan zakat. Oh, jadi bukan wajib zakat. Kalau wajibnya Ibu lihat dulu, Ibu kontrakannya terima uangnya berapa rupiah? Misalnya kalau saya menerima atau dapat 20 atau 30. 20 ya. Belum nisab, tidak ada kewajiban. Tapi kalau 30 belum juga, tapi kalau 20 dan 30, 50 sampai. Sampai batas berapa? Batasnya 51 juta. Sekitar 85 gram emas. Sekarang tergantung nilai emas. Kalau emas seperti sekarang sekitar 50 juta lebih. Itu kalau misalnya 1 juta itu isinya berapa keluaran itu zakatnya? Kalau Ibu terima kontrakannya umpamanya 100 juta, alhamdulillah kontrakan Ibu banyak dan semuanya disewa orang. Sekali terima 100 juta. Ya. Itu sudah sampai ya. Nisab. Kalau Ibu mau meniatkan zakat sudah boleh keluarkan 2,5%-nya atau 1/40 sebanyak 2.500.000. Jadi harus sampai nisab dulu ya Pak. Iya Ibu, betul. Karena zakat itu wajib bagi orang kaya. Tapi orang kaya itu artinya kalau dalam 1 tahun uangnya masih di atas nisab tidak pernah tergerus, tidak pernah kurang dari itu kaya namanya. Tapi kalau punya 1 miliar baru 1 bulan sudah habis tuh biaya A, B, C dan semuanya, berarti ini miskin lagi namanya. Tapi kalau setahun tidak terkurang-kurang uangnya di atas 85 gram emas, ini betul kaya. Iya, saya jadi bimbang. Saya dengar Pak Ustadz waktu yang duluan itu itu apa katanya kalau ngeluarin zakat belum sampai itunya, sama juga kita sholat belum ada waktunya. Iya, tapi berbeda. Kalau sholat memang tidak ada pahala, tapi kalau zakat bermanfaat untuk manusia teranggap sedekah. Iya, jelas ibu. Iya, paham ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair pada ibu yang bertanya. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Ustaz, saya berzakat dengan saudara dengan membayarkan hutang saudara tersebut. Bolehkah demikian? Tetap diberitahukan kepada dia. Niatkan bahwa ini zakat. Katakan kepada dia, saya serahkan kepada kamu, tetapi dengan saya bayarkan hutang kamu. Yang dibayarkannya adalah pokok hutangnya. Kalau hutang itu mengandung unsur riba, ribanya tidak boleh dia bayarkan. Allah selamat. Nah, jazakallah khair. Demikian pendengar kita yang bertanya. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya memiliki uang lebih dari 100 juta. Akan tapi uang tersebut dipinjam di beberapa orang di luar keluarga kita, Ustaz. Bagaimana perhitungan zakatnya? Ini dimakan dengan zakat duyun, zakat hutang, piutang. Piutang tersebut yang menzakatkannya adalah yang meminjamkannya, bukan yang meminjam. Maka yang tadi bukan saudara yang memakai uangnya yang menzakatkan, tapi dia yang menzakatkan. Tapi lihat kondisi orang-orang yang pinjam uang ke dia tadi. Kalau orang-orang yang pinjam uang itu biasanya sangat diharapkan dan biasanya lancar pembayaran, berarti tetap dia yang menzakatkannya. Tapi kalau khawatir jangan-jangan ini gak dibayar-bayar, karena kondisi ekonominya juga makin menurun, maka tidak perlu anda zakatkan, tunggu sampai menerima nominalnya. Setelah diterima baru dizakatkan. Sekali saja. Ya. Baik, jazakumullah khair. Demikian ibu yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki usaha jasa di mana ketika ada pembelian kami harus memproses dulu barang yang dibeli tersebut, Ustaz. Bagaimana perhitungan zakatnya ketika mencapai nisab? Ya. Ini berarti ada jasa dan ada barang. Nah. Atau hanya sekedar membuatkan saja? Tidak dijelaskan. Berbeda. Kalau dia hanya terima jasa pembuatan saja, tapi material bukan dari dia, nah, ya, ini yang dizakatkan hanya uangnya saja. Hasil pembayaran jasa. Sedangkan barang kan bukan barang dia, barang orang yang mesan. Nah. Maka yang dihitung hanya uang tunai saja. Kalaulah dia membuat, memproduksi sendiri dan barang milik dia, maka yang dia hitung adalah selain uang tunai, hasil dari penjualan barang, juga material yang ada. Seorang umpamanya developer, pengembang yang memiliki kaplingan tanah dan membuat unit rumah, kemudian dia jual. Ketika jatuh haulnya setelah 1 tahun, ya, kemungkinan pada saat haul itu ada unit rumah yang sudah jadi. Unit rumah sudah jadi dia zakatkan sesuai dengan harga pembuatan rumah ini, bukan harga jual. Ada rumah yang 50% jadi. Ini dia hitung berapa modalnya pun dia keluarkan zakatnya. Ada yang masih kaplingan tanah, kaplingan ini kan mau dijual juga atau perniagaan, maka dia nilai dia zakatkan. Dan ada yang material yang belum dipasangkan untuk jadi bangunan, mungkin dalam bentuk pasir, dalam bentuk semen, dalam bentuk besi dan lain-lainnya, batu dan lain-lainnya, dia nilai semuanya itu ketika jatuh tempo haul zakat tadi. Ada uang tunai, ada unit rumah yang 100% jadi, ada yang 70% jadi, ada yang 50% jadi, ada yang masih kaplingan, dan ada yang material yang belum dipasangkan, dia nilai dengan nilai pokok pada saat jatuh tempo, maka dia kalikan 2,5%. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan jawabannya, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Ani di Jakarta. Saya memiliki perkebunan sawit seluas 55 hektar. Masyaallah. Memiliki karyawan 6 orang. Bagaimana perhitungan zakatnya Ustaz, di mana panennya tidak sama setiap bulannya dan hasil uang panen itu digunakan untuk keperluan hidup. Kadang ada sisa, kadang ada lebihnya, kadang tidak. Kadang tidak. Masya Allah. Ketika tidak ada, maka tidak ada zakat. Nah. Lalu hitung lagi sampai bulan depannya. Bulan depannya sampai kapan uang sampai nisab lagi. Atau sawit yang ada di pohon perkiraan berapa nilainya. Kan mau dijual buahnya, ya diperkirakan ada umpamanya sekian ton, ya setelah dipotong biaya operasional perkiraan dapat umpamanya dari 10 ton tadi 1 ton bersih umpamanya kali sekian rupiah dapat uang sekian, ya terpakai dapat uang umpamanya sekitar 40 juta, terpakai biaya hidup 20, sisa 20, bulan depan seperti itu juga sisa 20, 40. Bulan depan seperti itu juga sisa 20, 60. Berarti 3 bulan dari tadi uang habis sampai nisab lagi. Ya. Ini hitung haulnya lagi. Ya, berganti haulnya. Mungkin tadi haulnya di Muharram tambah 3 bulan, di sekarang haulnya mungkin di Rabiul Awal. Di Rabiul Awal tahun depan andai masih satu nisab terus enggak berkurang-kurang di bawah nisab, maka keluarkan zakatnya berapapun nominalnya di waktu itu, yang ada yang rupiah, ada yang berbentuk sawit masih. Yang berbentuk sawit dinilai. Wallah ta'ala. Baik Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Kami angkat satu pertanyaan pesan singkat kembali sebelum kami buka kembali via telepon dari Bapak Misdar ditarakan. Bagaimana cara menghitung udang yang ada di tambak yang jelas tidak kelihatan Ustaz? Masyaallah. Memang dia tidak kelihatan. Tapi Anda pemiliknya tahu perkiraan berapa, ya subhanallah. Sama juga orang yang jual beli umpamanya jual beli buah-buahan masih di pohon atau jual beli singkong dalam tanah. Dalam tanah itu antara pembeli dan penjual enggak ngelihat, tapi mereka bisa memperkirakan. Ya ini apalagi yang udang masih kelihatan ininya, kadang muncul dia, kadang naik, kadang dia turun. Walhasil biasanya kan tahu para nelayan tersebut, para petambak udang, dia bibit, dia tebar umpamanya sekian ratus ekor, sekian ribu ekor. Sudah berlalu sekian bulan, dia perkirakan dia mati 10%, berarti sekarang menjadi sekian dalam waktu sekian. Itu yang namanya dengan khars. Kalau Anda juga tidak bisa memperkirakan, minta pakarnya untuk memperkirakannya. Bisa pas. Saya sering mengatakan kepada antum, ada saya dulu ngajar di magister manajemen IPB, ada seorang mahasiswa saya yang beliau petani pepaya itu, subhanallah kata dia, ketika saya jual Ustaz, ada yang beli, dia berkatakan ini saya lihat semuanya satu hektar kurang lebih ini satu per dua hektar, dia bilang sekitar satu ton 115 kilo. Setelah diturunin semuanya, perbedaannya selisihnya cuma 3 kilo. Siapa? Ya orang kerja seperti itu, subhanallah. Taksirnya mah. Taksirnya subhanallah. Taib, masya Allah. Demikian Bapak Misda, demikian. Perkirakan udangnya tadi, dan yang dikeluarkan jangan udang. Timah adalah nilainya. Barakallahu fikum. Kami terima kembali via telepon, silakan di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Abdillah di Mamuju, Ustaz. Ahlan Umu Abdillah, silakan. Begini Pak Ustaz, bagaimana caranya itu gajinya yang penerima zakat, zakat fitri Ustaz, karena suami saya alhamdulillah salah satu dari penerima. Kemudian begini Pak Ustaz, kadang itu yang katanya yang memberi zakat ada lebih-lebihnya. Nah lebih-lebihnya ini kadang dikumpul kemudian dibagi sama yang pengelola zakat itu, Pak Ustaz? Bagaimana itu? Apakah salah? Paham saya pertanyaannya. Ummu Abdillah mungkin di perinci kembali inti pertanyaannya, Ummu, inti pertanyaannya saja. Iya, iya. Gajinya yang mengelola zakat fitri bagaimana? Zakat fitr ada yang mengelola, ada yang mengumpulkan. Iya, iya. Gajinya diambil dari mana? Iya. Begitu, baik. Baik, itu saja. Dan kadang ada lebihnya, ya orang. Lebih dari mana? Kadang umpamanya zakat fitri 3 kilo, nah dia mau bawa 3. Nah, ini yang setengah kilo ini kadang dikumpul yang penerima zakat ini, kemudian dibagi rata yang mengelola zakat ini. Dianggap laba gitu. Apakah halal itu? Tidak halal, alhamdulillah. Hak bagi pengelola zakat insyaallah pekan depan akan kita jelaskan lebih rinci, tapi secara garis besarnya, bagi amil zakat, syaratnya pertama, mereka adalah amil yang resmi ditunjuk oleh negara. Karena kalau tidak, semua orang bisa mengaku amil zakat. Saya umpamanya atau Ustaz Isan bikin kartu sebagai amil zakat, stempel sendiri, datang ke toko si fulan, saya amil zakat, saya mau tarik zakat dari anda ya. Datang kemudian ke perusahaan si fulan, hey, saya mau amil zakat ni, kartu saya akan hitung zakat anda, saya tarik sendiri. Ini bukan amil zakat namanya, akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Ya, dan alhamdulillah kita, di negara kita ada undang-undang zakat, maka lembaga-lembaga yang mendapat perizinan dari Kementerian Hukum dan yang terkait dengan ini, ya, mereka yang dianggap sebagai pengelola zakat, mereka yang boleh mengelola zakat. Adapun DKM-DKM di masjid-masjid yang mereka menunjuk diri sendiri, ya, ini mereka boleh mengambil dengan syarat mereka berinduk ke lembaga zakat yang nasional, ke Basnas umpamanya, ya, berinduk ke mereka, nanti mereka menunjukkan aturannya demikian. Tapi berapa yang boleh mereka ambil? Bukan 1/8, bukan. Orang sangat salah memahami dalam berapa hak bagi amil. Hak bagi amil adalah ujratul amal, gaji dia bekerja. Kalau dia duduk saja, dan pun gak ngerti kalau cara menghitungnya, berarti gaji duduk. Gaji duduk berapa? Gaji duduk saja umpamanya per bulan 3 juta, ya, atau ada kerja tapi pun ya pas-pasan lah pekerjaan, 3 juta UMR-nya dibagi 30 berarti 100 ribu sehari. Dia duduk tadi umpamanya 1 jam. Dibagilah 100 ribu dibagi 8 berarti cuman 12 ribu rupiah. 12 ribu cuman gajinya per jam. Ya. Kalau dia memang selama zakat fitr kan enggak lama, 3 hari cuman. 3 hari kalikan saja, kalau cuman 12 berapa tadi? 100 ribu per hari. Berkerja 3 hari cuma dapat 300 ribu dia. Bukan 1/8. Karena kalau 1/8 sering saya sampaikan, ada orang yang menghitung zakat. Ada beberapa orang yang pernah saya hitungkan zakatnya. Zakatnya yang harus dia keluarkan sampai 1 miliar lebih. Kalau buat amil 1/8 berarti gaji saya 120 juta per 10 menit. Saya orang terkaya di dunia, upah yang terbesar adalah amil zakat. Bukan ya, akhi. Ini kalau begini akan mengambil hak para asnaf yang lain. Karena dia mendapat karena kerja. Berapa menit dia kerja, seperti itu. Gaji standarnya berapa? Saya umumnya dengan background pendidikan S3 dari luar negeri, gaji biasanya standar yang dibuat, yang pernah saya dapatkan dari Kementerian Keuangan, sekitar $100 per jam. Ya. Kalau tadi saya butuh waktu cuma 10 menit untuk menghitungkan zakatnya, berarti 1 jam dibagi 10 menit. 1/6. 1/6 dari $100 berarti berapa, Ustaz? Sekitar $15 kali 150 ribu. Masih masuk akal 150 ribu untuk ngitungin zakat dia, saya berhak cuma. Yang sisanya bukan buat saya. Buat fakir miskin pun bukan 1/8. Ya. Andai umpamanya zakat terkumpul umpamanya tadi 8 miliar. Fakir miskin cuma 1 orang. Kebutuhannya setahun kekurang, dia ada pemasukan alhamdulillah. Pemasukannya ada. Tapi kurang biaya hidupnya, biaya pokok kehidupan untuk pendidikan anak, sewa rumah dan lain-lain itu kurang 5 juta per bulan. 5 juta dikali 12, 60 juta. Dia berhak cuma 60 juta. Walaupun zakat tadi ada 1 miliar. Maaf, zakat 1 miliar terima dari seseorang, kan dibagi 8. 120 juta. Haknya dia cuma 60, bukan 120. Dari 60 tadi kalau diterima 10 ribu rupiah saja zakat, sudah berdosa dia terima sebagai fakir miskin, karena pada saat itu dia bukan fakir miskin lagi. Nanti insyaallah pada babnya kita yang terjelaskan secara rinci insyaallah. Baik, jadi kembali ke tadi Ustaz, yang ambil mengambil zakat diambil disisihkan 5 liter untuk dia sebagai laba keuntungan. Wallahu a'lam. Saya katakan haknya dia hanya seperti tadi. Ya. Berapa hari dia bekerja, berapa jam UMR untuk kerja seperti demikian berapa, segitu yang dia haknya dia. Dan seluruh beras yang diterima harus diserahkan seluruhnya kepada mustahiknya saja. Iya. Nah. Baik, jazakumullah khair, demikian Imam Abdillah di Mamuju. Barakallahu fik, dan kita terima kembali. Silakan dia. 0218236543. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu, di mana? Dari Umu Riza di Hal. Di mana? Riza di Kalimantan. Baik, Umu Riza di Kalimantan, silakan. Begini Ustaz, apabila kita menabung di bank syariah. Mohon maaf Umu sebelumnya, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya supaya lebih jelas suara yang kami dengar di via telepon, silakan. Jazakumullah khair. Silakan diulang kembali. Apabila kita menabung di bank syariah itu kan ada pertambahan nilai bagi hasil, itu bisa masuk di zakat. Apabila kita mengeluarkan zakat mal, apa itu masuk hitungan juga gitu? Dan apabila kita lupa di tahun kemarin di bulan apa, itu bagaimana Ustaz hukumnya? Wallahu ta'ala alam. Ya, yang jelas kalau pertambahan dari akad mudharabah, tabung mudharabah di bank syariah itu masuk ke dalam saldo nasabah. Cuma statusnya halal atau haram. Sampai sekarang saya masih ragu karena di lembaga keuangan syariah tadi tidak ada pernyataan bahwa investor penabung akan mengalami kerugian dalam akad tabungan tadi. Ya, khawatir saya ini adalah mirip dengan qard yang ada pertambahan, maka mirip juga dengan riba. Dan harta riba tidak ada zakatnya. Seorang yang mendepositokan uangnya dengan 1 miliar rupiah dapat pertambahannya, ribanya hanya dapat 80 juta setahun. Ini 80 juta ini 1 sen pun tidak ada zakatnya. Ya, yang 1 miliar tadi yang dizakatkan. Lalu 80 juta diapain? Diberikan untuk fakir miskin. Dan dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tutup rekening ribanya tadi. Ya, bukan berarti karena zakat itu membersihkan harta. Harta yang memang tidak bersih, yang khabis, ya, tidak mungkin bisa dibersihkan. Ya, maka 100% yang dikeluarkan bukan 2,5%. Ini yang ijma dikatakan oleh Imam Nawawi, Al-Ghazali dan lain-lainnya, bahwa orang yang semua harta yang dapatkan dengan yang haram tidak ada zakatnya. Nah, tetapi yang dikeluarkan bukan 2,5%, 100%. Demikian Umu, bisa difahami? Halo. Baik, tampaknya terputus. Jazakumullah khair, demikian jawaban yang disampaikan Ustaz terkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Wallahu ta'ala alam, seperti yang kita dengar pertanyaan dan diskusi dari kaum muslimin dan kaum muslimat yang ikut interaktif, jelas bahwasanya kaum muslimin dan kaum muslimat dalam melakukan kewajiban ini mereka belum mengerti baik, mengerti benar tentang kewajiban yang satu ini. Ya, alhamdulillah masalah ibadah-ibadah yang lain sudah dimudahkan oleh Allah kita untuk mengetahuinya dengan benar, tapi masalah zakat masih banyak kealfan kita, masih banyak kita perlu belajar akan syariat Allah sehingga memang betul-betul mendapatkan pahala dalam melakukan perbuatan tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq.